الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Halaman 22 ya. Untuk pernyataan Imam Ahmad, bagian dari usul sunnah adalah watarkul khusumat fitin, meninggalkan perdebatan dalam masalah agama. Kata Syekh Abdul Aziz, wa asyara biqaulihi wa tarkul khusumati fitin. Beliau mengisyaratkan dengan pernyataan beliau, wa tarkul khusumati fitin, bagian dari usul sunnah adalah meninggalkan perselisihan, perdebatan dalam masalah agama. Ini bagian dari salah satu prinsip ahli sunnah, yaitu meninggalkan berbagai macam perdebatan dalam masalah agama. Khusumat jamak dari khusumatun, wahiya al-jidal wa niza, perdebatan dan sengketa. Maknanya adalah janganlah kita berdebat, bersengketa dalam masalah agama, wala tumari, dan jangan berdebat, karena masalah agama itu tidak selayaknya diperdebatkan. Wa asluddin, makna ad-din secara bahasa, kata aslu itu bisa bermakna arti secara bahasa atau landasan. Wa aslu ad-din, dan makna bahasa untuk kata ad-din adalah ma yatinul insanu bihi rabbahu minal ibadat, adalah segala sesuatu yang seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, minal ibadat, yaitu berupa melakukan bentuk ibadah. Dan ibadah di mana seseorang itu yatinu biha, menggunakannya untuk menyembah Allah, untuk beribadah kepada Allah, sifatnya tauqifiyah, sifatnya menunggu dalil. Ma'khudatun minal kitab wa sunnah, yang dalil itu diambil dari Al-Qur'an dan sunnah. Tauqifiyah itu artinya menunggu dalil. Ini sesuatu yang taufiqiyah, tauqifiyah berarti sesuatu yang bersifat menunggu dalil. Kalau tidak ada dalil, kita tidak mengambil sikap. Fala majala lil jidali fiha, karena itu tidak ada ruang untuk diperdebatkan. Fama thabata fil kitab wa sunnah fa huwa minaddin wa minal ibadah. Maka segala sesuatu yang ada dalam Al-Quran dan hadis itu bagian dari agama dan bagian dari ibadah. Oleh karena itu, jika ada orang yang mengajakmu untuk berdebat atau bersengketa dalam masalah agama, au idza takhasama an-nasu wa tanaza'u, atau ketika ada orang yang bersengketa atau berdebat, fa inna hadzan niza' yuraddu ila kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka sengketa ini kita kembalikan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran yang mulia, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa ilal rasul, farudduhu ilallahi wal rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian tanaza'tum fi syai'in, berbeda pendapat fi syai'in dalam masalah apapun, di sini nakirah dalam konteks kalimat syarat, nakirah fi siyak syarat yufidul umum. Jika kalian berbeda pendapat dalam masalah apapun, farudu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah kepada Allah dan rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Di sini Allah akhiri ayat ini dengan mengatakan beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Padahal di depan farudu ilallahi war rasul. Kenapa kemudian Allah ingatkan untuk beriman kepada hari akhir? Karena orang yang beriman kepada hari akhir itu dia meyakini akan adanya pembalasan. Jika kemudian dia nekat mengambil sikap yang salah, sikap yang bertentangan dengan kebenaran, ingat besok di hari akhir akan ada yaumul hisab. Maka kesengajaan memilih yang salah ini tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah ingatkan, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dan dalam masalah yang di situ ada konsekuensi dosa, kedzaliman dan yang lainnya, banyak sekali Allah ingatkan dengan beriman kepada Allah dan hari akhir. Wahina idin tazulul khusuma. Dengan demikian maka hilanglah perdebatan. Dengan kita mengembalikan khusuma ini dan perdebatan ini kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud kembali kepada Allah adalah kembali kepada kitabnya. Sementara yang dimaksud kembali kepada Rasul alaihi salatu wasallam adalah kembali kepada beliau fi hayatihi, ketika beliau masih hidup. Dan ini konsekuensi kita mengimani dan menjadikan beliau sebagai hakim. Ketika ada sengketa, orang itu wajib untuk hadir di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghadirkan sengketa itu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil bagaimana yang dihakimi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara setelah beliau meninggal, waratu ila sunnatihi ba'da wafatihi alaihi salatu wassalam, setelah meninggal adalah mengembalikan kepada sunnah beliau setelah beliau wafat alaihi salatu wassalam. Allah juga berfirman, wa makhtalaftum fihi min syai'in fahukmuhu ilallah. Segala sesuatu yang kalian perselisihkan maka hukumnya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fala khusumati fid din. Karena itu tidak ada istilah perdebatan dalam masalah agama. Yang dimaksud perdebatan di sini adalah al-mirok, jidal, perdebatan yang di situ tidak ditopang dengan dalil yang sah, atau perdebatan yang dalam masalah yang sudah jelas kebenarannya, bukan perdebatan yang masih ada peluang untuk ijtihad. Kalau debat dalam masalah yang masih ada peluang untuk ijtihad, perbedaan pendapat dalam ruang yang masih diizinkan untuk ijtihad, maka ini bukan bagian dari prinsip yang dilarang dalam ahlu sunnah. Tapi kalau sesuatu yang sudah menjadi kebenaran pasti dalam Islam, tidak boleh diperdebatkan. Ini yang dimaksud oleh Imam Ahmad, wa tarkul khusumat fiddin. Kemudian makna as-sunnah wa ilaqatuha bil Quran, makna sunnah dan hubungannya dengan Al-Qur'an. Kata Imam Ahmad, was-sunnatu indana atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah menurut kami adalah asar-asar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah itu fungsinya tufassirul Quran, menjelaskan Al-Qur'an. Dan dengan alasan ini, ulama mengatakan bahasanya sebagaimana Allah menjaga Al-Quran, Allah juga menjaga sunnah. Karena apa manfaatnya teks Al-Quran dijaga, sementara tafsirnya tidak dijaga. Dan manusia itu tidak membutuhkan teks, namun mereka membutuhkan tafsirnya, teks sekaligus tafsirnya. Manusia tidak hanya membutuhkan teksnya, tapi juga membutuhkan tafsirnya. Maka Allah menjaga Al-Quran teksnya dan menjaga tafsirnya. Wahiya dalailul Quran, dan sunnah adalah kandungan makna Al-Quran. Dalail, kandungan makna, jamak dari dalalah. Walaisa fis sunnati qiyasun, dan tidak ada sunnah, tidak ada qiyas dalam sunnah. Nanti akan boleh jelaskan. Wala tudraku lahal amthalu, dan tidak boleh dibayangkan, dibandingkan dengan permisalan. Wala tudraku bil uquli, tidak bisa dijangkau dengan akal. Walal ahwa, dan hawa nafsu. Innama huwal ittiba'u wa tarkul hawa, yang ada dalam sunnah hanyalah mengikuti dan meninggalkan hawa nafsu. Mu'alif mengatakan, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, sunnah menurut kami adalah asar Rasulullah SAW. Apa itu asar? Asar adalah ucapan, perbuatan serta persetujuan beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka apapun yang ushira, yang diambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqrir, baik berupa ucapan, perbuatan atau persetujuan, fahadhihi sunnah, itulah sunnah. Pernyataan Imam Ahmad bahwasanya sunnah itu menafsirkan Quran, dan sunnah itu dalalatul Quran, dalailul Quran, kandungan makna Al-Quran. Maksudnya adalah as-sunnah tufasirul Quran wa tuwatihuhu. Sunnah ini menjelaskan, menafsirkan dan menjelaskan isi Al-Quran. Sehingga apabila dalam dalil Al-Quran itu bersifat mujmal, bersifat global, maka sunnah tufassilu hadzal mujmal, memberikan rincian untuk yang global ini. Allah Subhanahu wa taala menyebut bahimatul an'am. Apa bahimatul an'am? Disebutkan dalam hadis, yaitu hewan-hewan yang seperti ini, seperti ini. Wa idza kana mubhaman fa sunnatu tuwaddihuhu. Apabila sifatnya mubham, belum jelas, fasunnatu tuwaddihuhu, maka sunnah menjelaskannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang zakat harta tanaman, wa atuhaqqahu yawma hasatih, tunaikanlah zakatnya ketika panen. Kemudian sunnah menjelaskan kapan, apa, berapa batas nisabnya, kemudian jenis apa saja yang wajib dizakati. Wa idza kana 'aman fa sunnatu tukhassisuhu, apabila bersifat umum maka sunnah mengkhususkannya. Allah perintahkan salat, sunnah menjelaskan salat apa saja yang bersifat wajib. Fa sunnatu laha ma'al Qur'ani salah satu ahwal, karena itu sunnah dengan posisinya dalam terhadap Al-Qur'an itu ada tiga keadaan. Yang pertama adalah anta tiya sunnatu bi ahkamin tumatsilul ahkam allati ja'at fil Qur'an. Sunnah menetapkan hukum yang sama dengan hukum yang ada dalam Al-Qur'an. Maka dalam kasus ini sunnah statusnya adalah tunasirul adillata wa tudhafiruha, menguatkan dan mendukung dalil yang ada dalam Al-Qur'an. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan dalam Al-Qur'an untuk salat. Kemudian dalam sunnah terdapat kewajiban sholat. Allah mewajibkan dalam Al-Quran untuk membayar zakat. Kemudian dalam sunnah ada penjelasan tentang wajibnya zakat. Allah mewajibkan puasa Ramadan. Kemudian dalam sunnah ada penjelasan wajibnya puasa Ramadan. Allah wajibkan haji dalam Quran. Dalam sunnah Allah sebut, Nabi SAW menyebutkan wajibnya haji. Allah sebutkan wajibnya birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua dalam Al-Quran. Kemudian sunnah juga menjelaskan tentang birrul walidain. Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang silaturahmi. Kemudian dalam sunnah juga dijelaskan tentang silaturahmi. Maka semacam ini mimbab tadafurul adillah, mimbab dalam rangka saling menguatkan dalil dan mendukung dalil. Sehingga sunnah fa'atat as-sunnatu bi ahkamin mithlal ahkami allati atat fil Qur'an, sehingga dalam kasus ini sunnah memberikan hukum yang sama seperti hukum yang ada dalam Al-Qur'an. Kemudian keadaan yang kedua, ayatiyal Qur'anu bi ahkamin mujmalah au ahkamin mutlaqah au ahkamin 'ammah. Al-Qur'an memberikan keterangan tentang hukum yang sifatnya global, belum merinci, atau hukum yang sifatnya mutlak, masih apa saja boleh, atau tentang hukum yang sifatnya umum. Kemudian sunnah menjelaskan hukum tubayyinu dzalikal mujmal, yang menjelaskan yang global itu, bi ahkamin tuqayyidu dzalikal mutlak, dan sunnah juga menjelaskan hukum yang memberikan batasan untuk hukum mutlak yang ada dalam Quran, wa bi ahkamin tukhassisu dzalikal 'am, dan sunnah juga menjelaskan hukum yang mengkhususkan hukum yang umum dalam Al-Quran. Sehingga dalam kasus ini sunnah statusnya adalah mukhassisah lil umumat allati ja'at fil Qur'an. Sunnah mengkhususkan hal-hal yang umum yang ada dalam Al-Qur'an. Contohnya kata beliau, Allah berfirman, "Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum." Alladzina qala lahumun nas, yaitu orang-orang yang mengatakan kepada mereka, annasu manusia, innan nasa sesungguhnya manusia, qad jama'u lakum, telah bertekad lakum untuk menyerang kalian, fakhshawhum, maka takutlah kepada mereka. Ayat ini itu berbicara tentang pra-perang Khandaq. Ada orang yang mengabari para sahabat kalau suku Quraisy telah membuat kesepakatan bersama dengan suku-suku di seluruh jazirah Arab yang belum beriman untuk bersama-sama menyerang Madinah dengan satu kekuatan. Inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Sesungguhnya manusia telah sepakat untuk menyerang kalian. Fal murad bilafdin nas fi qawlihi qala lahumun nas. Yang dimaksud dengan annas untuk potongan qala lahumun nas, berkata kepada mereka annasu manusia, maksudnya adalah orang-orang kafir. Wa huwa lafdun amun, ini lafaz umum. Sedangkan yang dimaksud dengan lafaz annas fi qawlihi alladzina qala lahumun nas, ini yang betul. Qala lahumun nas yang pertama itu diganti innan nasa qad jama'u. Nah, yang kedua alladzina qala lahumun nas almu'minun, ini benar. Untuk kalimat alladzina qala lahumun nas, annas di sini maknanya adalah orang-orang yang beriman. Innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya manusia yaitu orang-orang kafir telah sepakat untuk menyerang kalian. Wa kadzalika kama asyarna annal hukma qad ya'ti fil qur'ani mujmalan aw mutlaqan fa ta'ti as-sunnatu fa tubayyinuhu. Demikian pula sebagaimana yang tadi telah kita sebutkan, bahasanya hukum dalam Al-Qur'an itu terkadang bersikap atau bersifat mujmal atau mutlak, kemudian sunnah menjelaskannya. Au tuqayyiduhu, atau memberikan batasan. Dan dalam kitab usul fikih semacam ini dibahas. Ada istilah mutlak, mujmal, kemudian ada am, itu yang sifatnya umum, meluas. Kemudian lawan dari mutlak, muqayyad. Lawan dari am, khusus. Lawan dari mujmal, mubayyan. Kemudian jenis yang ketiga adalah antatiya as-sunnatu bi ahkamin jadidatin laysat fil Qur'an. Sunnah memberikan penjelasan tentang hukum baru yang tidak ada dalam Al-Qur'an. Maka dalam kondisi ini wajib untuk mengamalkannya. Contohnya adalah haramnya menggabungkan wanita, antara wanita dengan bibinya. Seorang menikahi wanita pertama, jadi istri pertama, kemudian menikahi wanita kedua, jadi istri kedua, yang itu adalah bibi istrinya yang pertama. Ini dalam Al-Quran tidak ada. Kalau dalam Al-Quran hanya dilarang menggabungkan dua saudara. Wa antajma'u bainal ukhtaini, kalian dilarang untuk menggabungkan dalam satu ikatan pernikahan dua wanita yang bersaudara. Kenapa dilarang? Karena nanti bisa menimbulkan putus silaturahmi. Dan umumnya yang namanya madu itu pasti enggak akur. Sehingga ketika ada seorang laki-laki punya dua istri kok bersaudara, maka bisa dipastikan justru dalam kondisi seperti ini akan memutus hubungan antara dua istrinya ini, dan itu memutus silaturahmi. Dan syariat itu datang dengan memberikan maslahah, sehingga sekalipun ada satu hukum yang di situ membolehkan orang untuk poligami, Allah kasih batasan. Jangan sampai poligami ini menyebabkan terjadinya putus silaturahmi. Dan ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwasanya batas rahim, batas keluarga yang wajib untuk dijaga hubungan silaturahminya adalah yang masih mahram. Karena itu dua saudara tidak boleh dinikahi bareng. Ponakan sama bibinya tidak boleh dinikahi bareng. Karena ponakan sama bibi itu masih mahram. Andaikan salah satu laki-laki, ini masih mahram. Ini kalau dinikahi nanti kemudian saling membenci, berarti memutus hubungan silaturahmi. Dan ini berbahaya. Sehingga dari kasus ini, maka ada sebagian yang mengatakan batasan keluarga yang tidak boleh atau melanggar silaturahmi, melanggar wajibnya untuk menyambung rahim, itu adalah batas mahram. Karena dengan meninjau kasus larangan menggabungkan dua wanita yang andekan itu satu laki-laki satu perempuan, masih mahram. Demikian pula haramnya menggabungkan antara seorang wanita dengan khalahnya. Kalau ammah itu bibik dari jalur bapak, kalau khalah bibik dari jalur ibu. Dalam bahasa Arab ini dibedakan. Kalau di tempat kita semuanya sama. Maka hukum ini tidak ada dalam Al-Quran. Karena itu seorang laki-laki tidak boleh menikahi seorang wanita berikut bibiknya, atau wanita berikut bibiknya dari jalur ibu. Nabi SAW bersabda, La yajma'u bainal mar'ati wa ammatiha wa la bainal mar'ati wa khalatiha. Tidak boleh digabungkan antara seorang wanita dengan bibiknya dari jalur bapak, atau seorang wanita dengan bibiknya dari jalur ibu. Itu surat Bukhari Muslim. Dan ini diingkari oleh Khawarij. Fikihnya Khawarij itu boleh menggabungkan seperti ini karena tidak ada dalam Al-Quran. Dan sunnah yang tidak ada dalam Al-Quran bagi Khawarij, prinsip Khawarij adalah sunnah itu ditinggalkan. Hukum yang ada dalam sunnah itu ditinggalkan. Sehingga statusnya bukan nambahi, tapi dianggap nasah, dianggap menghapus. Maka karena Al-Quran lebih unggul dibandingkan sunnah, Al-Quran yang dimenangkan. Dan ini prinsipnya Khawarij. Nah, termasuk tokoh Indonesia yang punya fikih semacam ini adalah pendiri Persis, Ah Hasan. Dalam buku beliau apa itu, Tanya Jawab Islam, beliau berpendapat boleh menikahi dua wanita sekalipun masih hubungan kerabat dekat, bibi atau bibi dari bapak atau bibi dari ibu. Kemudian ketika beliau ditanya, tidak ada yang berpendapat demikian kecuali Khawarij. Maka jawab beliau, jika memang Khawarij itu benar, maka layak untuk kita ikuti. Sehingga ini fikih yang aneh. Tidak ada sebuah kebenaran meskipun dalam fikih sekalipun, sementara yang berpendapat hanya sekte sesat seperti Khawarij. Sementara yang terdapat dalam sunnah minal muharramat allati laysat fil Quran. Sementara yang tadi tidak boleh menggabungkan dua wanita tadi terdapat dalam sunnah, yang itu tidak ada dalam Al-Quran. Kemudian demikian pula atau termasuk juga yang hal yang haram yang tidak yang ada dalam sunnah namun tidak ada dalam Al-Quran adalah tahrimu kulli dhinabin minasiba. Haramnya makan binatang yang dinabin, yang memiliki taring, minasiba berupa binatang buas. Min di sini min lil bayan, ya. Berupa binatang buas. Maka di situ ada dua karakter yang haram dimakan. Pertama dia bertaring, kedua dia binatang buas. Kalau salah satu enggak ada, maka tidak termasuk dalam hadis ini. Dia bertaring tapi tidak buas, boleh dimakan. Dan rata-rata hewan pengerat itu banyak yang bertaring, seperti tupai itu ada taringnya. Atau contoh yang dia tidak buas tapi apa bertaring, hina, dopu, misalnya dopu itu halal dalam syariat. Kalau kita lihat fotonya, dia kalau apa menganga begitu ada taringnya, tapi dopu halal dalam syariat. Kenapa halal padahal dia bertaring? Karena laisa minas siba, bukan termasuk binatang buas. Sehingga di sini perlu ada dua unsur. Pertama dia dina, memiliki taring. Yang kedua siba. Kalau salah satu enggak ada, hukumnya halal, tidak termasuk dalam larangan hadis ini. Kemudian ada yang memberikan batasan yang disebut siba, itu jika dia memiliki karakter menyerang dan membunuh di daerah leher. Dan nampaknya yang namanya siba itu memiliki karakter seperti ini. Mereka membunuh cepat dan biasanya yang dipilih leher. Kalau ada model binatang yang seperti ini, maka dia siba. Watahrimu kulli dzi miqlabin minat tayr, dan haramnya makan burung yang dzi miqlab, yang memiliki cakar, yang cakarnya ini berfungsi untuk menerkam. Nah, semua burung kan punya cakar, ayam itu punya cakar, makanya namanya cakar ayam. Itu ada mie ayam cakar. Iya, kalau kita lihat bentuknya sama, tapi yang namanya binatang-binatang seperti ini, burung yang bercakar seperti itu dibedakan, dia menggunakan cakarnya untuk cari mangsa ataukah tidak. Elang itu menangkap musuhnya bukan dengan paruhnya tapi dengan cakarnya. Nah, itu yang dilarang. Tapi kalau dia makan itu mengandalkan paruhnya, halal. Kalau dia makan mengandalkan cakarnya, haram. Itu yang dimaksud kulli di mikhlabin minat tayir. Karena ada orang yang mengharamkan ayam gara-gara hadis ini. Itu kan bercakar masuk. Dan termasuk tokoh juga ya, terkenal, termasuk tokoh nasional, ayam haram. Fahadza laisa fil Qur'an, hukum seperti ini tidak ada dalam Al-Qur'an. Nas tahrimu nasan, yang mengharamkannya secara tegas, nasan secara tegas. Akan tetapi wajib untuk kita amalkan karena ada dalam sunnah. Wa minal amthilati ma jaa fi sunnati minal akli wa tiyat, dan contoh yang lain yang ada dalam sunnah adalah minal akli wa tiyat, diat iqal dan diat pembunuhan. Di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuqtalu muslimun bi kafirin. Seorang muslim tidak boleh dibunuh karena dia membunuh orang kafir. Muslim tidak boleh dikisos karena dia membunuh orang kafir. Wa hakadha, dan demikian seterusnya. Yang dimaksud akli di sini diat akilah. Jadi dia yang dibebankan untuk pembunuhan yang selain sengaja. Karena pembunuhan itu ada yang sengaja, semi sengaja, tidak sengaja. Kalau pembunuhan sengaja, maka dia yang dibebankan kepada si pembunuh. Kalau pembunuhan yang semi sengaja atau tidak sengaja, dia yang dibebankan kepada akilah. Siapa itu akilah? Akilah adalah kerabat mayit atau kerabat mayit, pelaku yang dia ahlul asobah, yang dia itu akan mendapatkan jatah asobah jika pelaku ini mati. Maka nanti mereka berkumpul bersama, saling bantu membantu untuk melunasi kewajiban diat orang yang membunuh tidak sengaja atau semi sengaja. Oleh karena itu Imam Ahmad rahimahullah mengatakan as-sunnatu mufassirul Qur'an wa hiya dalailul Qur'an. Sunnah itu menjelaskan Qur'an dan sunnah adalah kandungan makna Al-Qur'an, yakni annaha tadullu alaihi, artinya sunnah itu menunjukkan isi Al-Qur'an. Kemudian maksud pernyataan beliau walaisa fi sunnati qiyasun, tidak ada qiyas dalam sunnah, wala tudrabu lahal amsal, dan tidak boleh dibandingkan dengan permisalan, wala tudrabu bil uquli walal ahwa, tidak bisa dijangkau dengan akal dan hawa nafsu, innama huwal ittiba'u wa tarkul hawa, yang ada hanya mengikuti dan meninggalkan hawa nafsu. Maksudnya kata beliau laisa fi sunnati qiyasun taqisu fiha syai'an ala syai'in, tidak ada dalam sunnah qiyas yang membandingkan antara satu kondisi dengan kondisi yang lain, yang membandingkan antara nas sunnah dengan akal manusia. Dan ini qiyas yang fasid, qiyas yang rusak. Contohnya misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan Adam dengan Nabi Musa itu pernah debat. Pernah debat, Musa menyalahkan Adam, kenapa engkau sampai mendekati buah yang terlarang sehingga engkau diusir dari surga? Maka keturunanmu ikut mendapatkan dampak buruk dari peristiwa itu. Kemudian Adam membalas dan menjawab, mengapa engkau menyalahkan sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah sebelum bumi ini diciptakan? Dan maksud Adam alaihi salatu wassalam adalah, jadi beliau bukan beralasan dengan takdir untuk menarikan kesalahan, namun beliau beralasan dengan takdir untuk musibah yang beliau alami. Apa yang beliau alami itu bagian dari musibah. Dan ketika kita dipojokkan oleh orang lain karena musibah, kembalikan kepada takdir. Ini sudah takdir, selesai. Tidak perlu disalahkan. Atau alasan yang kedua, Adam alaihi salatu wassalam beliau membela diri karena kesalahan beliau itu sudah ditaubati. Beliau sudah bertaubat atas kesalahan yang beliau lakukan, sehingga Musa tidak berhak untuk menyalahkan beliau. Fahajja Adamu Musa. Kemudian Adam bisa mengalahkan Musa. Nah, orang tidak boleh membayangkan gimana Adam sama Musa ketemu, wong zamannya jauh berbeda. Ini contoh tudrabulaha al-amthal, membandingkan sunnah dengan permisalan, yang dikiaskan antara apa yang ada dalam nas sunnah dengan logika manusia. Ammal qiyas syar'i alladhi yastanitu ila an-nusus, adapun qiyas yang syar'i, qiyas yang benar, yang bersandar terhadap dalil, maka fahadha laisa minal aqyisah al-aqliyah, ini bukan qiyas yang semata-mata menggunakan logika. Karena itu yang dimaksud di sini adalah mayusama bil qiyas al-aqli. Yang dimaksud larangan Imam Ahmad di sini adalah qiyas aqli, qiyas yang murni menggunakan logika. Sedangkan qiyas yang syar'i pala mani aminhu, ini tidak terlarang. Semua qiyas menggunakan akal ya. Tapi jika kemudian qiyasnya itu bertentangan dengan dalil atau ngakal-ngakali dalil, nah itu yang tidak boleh diterima. Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya menjelaskan kalau orang itu bangun tidur pala yakbis yadau hatta yaksilaha salasan, dia tidak boleh mencelupkan tangannya sampai dicuci 3 kali. Dia enggak boleh kemudian ngeyel, kan saya bisa menjaga tangan saya itu gerak kemana sehingga nanti tidak perlu dicuci. Maka yang seperti ini mengkias-kiaskan sunnah dengan akal. Atau ketika ada penjelasan kain yang berada di bawah mata kaki itu masuk neraka. Kemudian dia enggak terima, mosok masalah kayak gitu saja kok neraka-neraka. Yang seperti ini yang dilarang. Misalnya ada orang mengatakan ja'a syar'u bi tahrimir riba fil burri. Dalam syariat terdapat penjelasan haramnya riba untuk bur, gandum halus. Kemudian ada seorang faqih, seorang ulama ahli fikih yang mengkiaskan dengan arus, dengan beras. Dia mengatakan bahasanya beras itu seperti gandum dalam masalah ini. Dengan sisi kesamaan, bijamik dengan sisi kesamaan sama-sama makanan pokok atau mufikulim minha, sama-sama makanan pokok. Kemudian yang kedua bijamik intikhar, sisi kesamaan yang kedua adalah sama-sama bisa disimpan. Orang panen beras itu kan nggak langsung dimakan semuanya, beda dengan mangga ya. Kalau mangga seminggu harus habis, nggak habis bosok. Pisang juga demikian. Kemudian bijamik ilkail wal wazni, sama-sama bisa ditimbang dan bisa ditakar. Maka semacam ini adalah kias yang syar'i dan tidak termasuk dalam pernyataan Imam Ahmad laisa fis sunnati kias. Karena yang dimaksud di sini adalah kias akli yang bertentangan dengan syariat. Fas sunnatu laisa fiha kias, karena itu dalam sunnah tidak ada kias, fala yuqasu fiha bil uqul bil ma'na alladhi syarahnahu. Maka tidak boleh dikiaskan dengan akal, dengan makna seperti yang telah kita jelaskan. Wa ilaihi asyara bi qaulihi, dan inilah yang beliau isyaratkan dengan pernyataan wala tudrabu lahal amsal, tidak boleh ada permisalan. Wala tudrabu bil uqul, tidak bisa dijangkau dengan akal dan hawa nafsu, yang ada hanyalah ittiba dan meninggalkan hawa nafsu. Dari Imam Al-Auza'i rahimahullah, seorang ulama yang hidup sezaman dengan Imam Malik, beliau mengatakan alaika bi athari man salafa, wajib bagimu untuk berpegang dengan peninggalan penjelasan ulama masa silam. Wa in rafadaka an-nas, meskipun manusia masyarakat menolakmu. Wa iyyaka wa ara'ar rijali wa in zakhrafu laka bil qawli, dan hati-hati dengan pendapat orang, komentar masyarakat, meskipun dihiasi dengan disampaikan dengan ucapan yang indah, meskipun bisa jadi lebih elegan, lebih masuk akal. Dan tidak ada di alam ini sebuah pendapat tanpa alasan. Semua pendapat pasti ada alasannya, sekalipun pendapat itu pendapat yang sangat jauh-jauh menyimpang. Ini diriwayatkan oleh Al-Ajuri dalam kitabnya Asy-Syari'ah dengan sanad sahih sebagaimana yang dinyatakan oleh pentahqiq kitab tersebut. Kemudian keterangan dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari, seorang ulama Ahlussunnah wal Jamaah di masanya, beliau mengatakan wa'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, annahu laisa fi sunnati qiyasun, tidak ada qiyas dalam sunnah, yaitu qiyas yang sifatnya bertentangan dengan syariat atau yang akal-akalan. Wala tudrabu lahal amsal, tidak boleh dimisalkan, tidak boleh dibandingkan dengan permisalan. Wala tutabau fihal ahwa, dan tidak boleh diikuti sunnah itu al-ahwa'a, dengan menyertakan hawa nafsu. Yang ada adalah at-tasdiq bi athari Rasulillah SAW, membenarkan apa yang datang dari Nabi SAW. Bila kaifin wala syarhin wala yuqalu lima wala kaifa, tanpa kemudian kita bertanya-tanya bagaimana, wala syarhin, tanpa penjelasan. Ini kalau dalam masalah akidah yang sifatnya qat'i. Nabi SAW menyebutkan Allah tertawa, maka kita tidak perlu untuk kemudian menjelaskan bagaimana tertawanya Allah, karena tidak ada penjelasannya. Wala yuqalu lima, dan kita tidak boleh mengatakan mengapa. Dan itu yang aneh di tempat kita, ketika ada orang yang dijelaskan kalau kita Nabi SAW melarang kita untuk sholat setelah makan daging unta. Kalau makan daging unta maka harus wudu terlebih dahulu. sahabat ketika dapat penjelasan ini, mereka tidak tanya mengapa ya Rasulullah, tapi langsung diikuti karena sifatnya tauqifiyah. Ada penjelasan seperti itu ya, no comment. Nah kalau kita ditanya mengapa kok kita harus berwudu setelah makan daging unta, ya karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan demikian. Itu kalau kita, gitu ya. Maka mengapanya itu dikembalikan kepada dalil. Nah sedangkan mengapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kok menjelaskan demikian, kita nggak tahu. Tanya dulu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau beliau masih hidup bisa ditanya. Walakaifa, demikian pula tidak boleh ditanya bagaimana hakikatnya. Namun jawaban seperti ini jawaban kasarnya. Kalau kemudian jawaban halusnya, kita bisa cari keterangan ulama. Mereka kemudian berusaha menggali apa hikmah mengapa ini dilarang, apa hikmah mengapa ini wajib. Dan itu yang kita gunakan pendekatan untuk jawab orang awam. Kalau orangnya itu model orang yang sudah gampangan mengikuti sunnah, dikandani hadis, manut. Tapi kalau sulit, nah itu perlu dijelaskan hikmah. Dan hikmah ini fungsinya untuk memberikan penjelasan orang yang masih bertanya latar belakang kenapa ini dilarang, kenapa ini wajib. Dan akan ada keterangan dari Imam Ahmad bin Hanbal tentang tafsir wala yuqal lima, tidak boleh kita bertanya mengapa, wala yuqal yakni fil af'al. Contohnya misalnya lima fa'alallahu kaza, mengapa Allah Subhanahu wa taala melakukan hal ini. Wala yuqal kaifa fis sifat, tidak boleh bertanya tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah la yuqal kaifiyatu sifatillahi kaza, kita tidak boleh bertanya bagaimana keadaan sifat Allah ini, bagaimana istiwa dan sifat-sifat yang lainnya. La yuqalu fiha kaifa, tidak boleh bertanya bagaimana, wala yusalu anha bikaifin, dan juga tidak boleh ditanya bikaifin dengan pertanyaan kaifa. Demikian pula dalam masalah af'al, tidak boleh ditanya dengan lima, mengapa bisa demikian. Fahasilu mataqaddama, maka kesimpulan dari penjelasan yang telah lewat, bahasanya al-kalam wal-khusumat wal-jidal wal-mirok fiddin, debat dalam masalah agama. Ini maknanya semuanya sama, adalah muhdats, sesuatu yang baru, yang fit'ah. Karena li'annahu yabdahu syakka fil qalbi, karena ini bisa menyebabkan keraguan dalam hati. Gara-gara debat seperti itu, yang aslinya imannya kuat jadi malah meragukan. Karena itu selayaknya seseorang meninggalkan perdebatan dalam masalah agama. Dalam sunnah tidak ada kias yang murni akal-akalan, walaisa fiha jidal, tidak ada perdebatan, tidak boleh dibandingkan dengan permisalan, tidak bisa dijangkau dengan akal dan hawa nafsu. Yang ada hanya mengikuti, yaitu mengikuti dalil, Al-Quran dan sunnah, dan meninggalkan hawa nafsu. Aima yahwahu al-insanu wa yumilu ilaihi, yaitu yang menjadi selera manusia dan yang disenangi oleh manusia, atau yang sesuai dengan akal dan hawa nafsunya. Wa mimma yubtada'u fi dinillah, atau segala sesuatu yang baru dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.